Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Sekarang kita masuk pembahasan At-Ta'arud dari kitab Al-Usul min 'Ilmi Al-Usul. Fadhal Ibraya Abdul. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala at-ta'arud. Ta'rifu at-ta'arud luwatan at-taqabulu wat-tamanu'u. Wastilahan taqabulu ad-dalilaini bihaitsu yukhalifu ahaduhuma al-akhara. Wa aqsamu at-ta'arudi arba'atun. Al-awwalu ayyakuna baina dalilaini 'amaini wa lahu arba'u halatin. Al-awwalu ayyumkina al-jam'u bainahuma bihaitsu yahmilu kullu minhuma 'ala halin la yunakidhu al-akhara fiha fayajibu al-jam'u. Mithalu dhalika qawluhu ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallama wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Wa qawluhu innaka la tahdi man ahbabta. Wal jam'u bainahuma anna al ayata al ula yuradu biha hidayatud dalalati ila al haqqi wa hadhihi thabitatun lir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Wal ayatu tsaniyatu yuradu biha hidayatut tawfiqi lil amali wa hadhihi biyadillahi ta'ala la yamlikuha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa la ghayruhu. Athani fa illam yumkinil jam'u fal mutaakhiru nasikhun in ulimat tarikhu fa yu'malu bihi dunal awwali. Mithalu dhalika qawluhu ta'ala fi siyami faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu wa antasumu khairul lakum. Fahadhihi al-ayatu tufidu at-takhyiri bainal it'ami wasiyami ma'a tarjihi siyami. Wa qawluhu ta'ala faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Tufidu ta'yina siyami ada'an fi haqqi ghayril maridi wal musafiri wa qada'an fi haqqihima. Lakinnaha mutaakhiratun 'anil ula fatakunu nasikhatan laha kama yadullu 'ala dhalika hadithu Salamah bin al-Aqwa ats-tsabitu fi sahihaini wa ghairihima. Ats-tsalith fa illam yu'lam at-tarikhu umila birrajihi in kana hunaka murajjihun. Misalu dhalika qawluhu sallallahu alaihi wasallama man massa dhakarahu falyatawaddo. Wa su'ila sallallahu alaihi wasallama 'anil rajuli yamassu dhakarahu alaihi alwudu qala la innama huwa bid'atun minka fayurajjahu alawwalu li'annahu ahwatu wa li'annahu aktharu turuqan wa musahihuhu aktharu walannahu nakilun anil asli fa fihi ziyadatu ilmin. Arabi fa lam yujad murajjihun wajabat tawaqqufu wala yujadu lahu mithalun sahihun. Al-qismu tsani ayakuna ta'arudu baina khosaini falahu arba'u halatin aidan. Al-awwalu ayyumkinal jam'u bainahuma fayajibul jam'u. Mithaluhu hadithu Jabirin radhiyallahu anhu fi sifati hajjin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama shalla adh-dhuhra yawma an-nahri bi Makkata. Wa hadithu ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama shalaha bi Mina fa yujma'u bainahuma bi annahu shallaha bi Makkata. Walamma kharaja ila Mina a'adaha biman fiha min ashabihi. Athani fa in lam yumkinil jam'u fa thani nasikhun in ulimat tarikhu. Misaluhu qawluhu ta'ala, ya ayuhan nabiyu, inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna, wa ma malakat yaminuk mimma afa Allahu alaika wa banati ammika wa banati ammatika. Al-ayah. Wa qawluhu, la yahillu laka nisa'u min ba'du, wala anta baddala bihinna min azwajin, wala a'jabaka husnuhunna. Fathaniyatu nasikhatun lil'ula ala ahadil akwali. Al-thalith, fa'in lam yumkinin nasikhu umila birrajihi inkana hunaka murajihun. Misaluhu hadithu Maimunata anna nabiya sallallahu alaihi wasallama tazawwajaha wa huwa halalun. Wa hadithu ibn Abbasin anna nabiya sallallahu alaihi wasallama tazawwajaha wa huwa muhrimun. Farrajihu al-awwalu li'anna Maimunata sahibatul qissati fahiya adra biha wa li'anna hadithaha mu'ayyadun bi hadithi Abi Rafi radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama tazawwajaha wa huwa halalun qala wa kuntu ar-rasula bainahuma. Ar-rabi, fa illam yujad murajjihun wa wajaba tawakkufu wa la yujadu lahu mithalun sahihun. Al-qismu ats-tsalitsu, ay yakuna at-ta'arudu baina 'amin wa khasin fa yukhassisu al-'amu bil khasi. Mithalu khassul fa yukhassisu al-'amu bil khasi. Mithaluhu qawluhu sallallahu alaihi wasallama fima saqqatis sama'ul ushru wa qawluhu laisa fima duna khamsati awsukin sadaqatun fa yukhassasul awwalu bithani wa la tajibu zakatu illa fima balagha khamsata awsukin. Al-qismur rabi'u, ayyakuna ta'arudu baina nassaini ahaduhuma a'amu minal akhiri min wajhin min wajhin wa akhassu min wajhin falahu thalathu halatin. Al-awwalu, ayyakuma dalilun ala takhsisi umumi ahadihima bil akhiri fayukhassasu bihi. Mithaluhu qawluhu ta'ala, walladhina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashran. Al-ayah. Wa qawluhu, wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yadha'na hamlahunna. Al-ayah. Fal-ula khasatun fil mutawaffa anha amatun fil hamili wa ghairiha. Wathaniyatu khasatun fil hamili amatun fil mutawaffa anha wa ghairiha. Lakin dallad dalilu ala takhsisi umumil ula bithaniyati wadhalika anna subayyatal aslamiyata wadu'at ba'da wafati zawjiha bilayalin fa'adhana lahan nabiyu sallallahu alaihi wasallama an tatazawwaja wa ala hadha fatakunu iddatul hamili ila wad'il hamli sawa'un kanat mutawaffa anha am ghairuha. Athani, wa illam yakum dalilun ala takhsisi umumi ahadihima bil akhari umila birrajihi. Mithalu dhalika qawluhu sallallahu alaihi wasallama, idha dakhala ahadukumul masjida fala yajlisu hatta yusalli rak'ataini. Wa qawluhu la salata ba'da subhi hatta tatlu'a syamsu wa la salata ba'da al-asri hatta taghruba syamsu. Fal awwalu khasun fi tahiyatil masjidi amun fil waqti والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة يشمل تحية المسجد وغيرها يشمل تحية المسجد وغيرها لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها وإنما رجحنا ذلك لأن تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضات وإعادة الجماعة فضعف عمومه الثالث وإن لم يكن دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه وتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح لأن النصوص لا تتناقض والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره والله أعلم. نعم ini تعارض. Jadi تعارض itu kalau menurut makna bahasa sama dengan taqabul tamanu, saling berhadapan, tabrakan, dan saling yaitu menahan, mencegah. Bahasa kita itu kontradiksi. Menurut istilah dalam ilmu usul, ta'arud itu maksudnya adalah tabrakan antara dua dalil, yang satu menyelisih yang lain. Ini terjadi di zahir, secara apa? Zahir, yang nampak dalam pikiran. Akan tetapi fi nafsil amr, pada hakikatnya itu tidak akan mungkin terjadi. Karena Al-Quran was-sunnah itu hak, wal-haq itu min Allah, sehingga tidak akan mungkin apa? Terjadi. Ini namanya ta'arud. Allah Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabbur al-Qur'an seandainya itu datang dari selain Allah? Al-Qur'an itu niscaya mereka akan dapati di dalamnya perselisihan yang banyak. Ta'aruf, ya kan? Dan juga dalil-dalil yang lainnya menunjukkan tidak mungkin terjadi itu pada Al-Quran Sunnah. Nah, ini fi nafsil amr. Sehingga kalaupun kesannya itu ada ta'arud, itu fi zahir. Ini apa yang ada dalam pikiran orang. Nah, sebabnya apa? Banyak sebabnya. Di antaranya kusurul ilm, minimnya ilmu, atau kusur al-faham, minimnya pemahaman Yang lainnya kusul bahas, minimnya pembahasan. Dianya baru bahas 1-2 langkah sudah nyimpulkan ini, belum mendalam, sehingga terjadi ta'arud pada keadaan seperti itu. Atau yang keempat, qillatul ittila', sedikitnya telaah. Nah, ini. Tayyib. Sekarang kita bahas kondisi yang zahir, yang mungkin terjadi pada sebagian orang. Karena kita bahas ini tentunya kembalinya subjektif ya, kepada pelaku masing-masing. Jadi itu kan beda-beda sesuai dengan tingkat keilmuan, kepahaman, seberapa jauh pembahasan dia. Nah, misalkan terjadi di saat kita sedang membahas suatu masalah, kok ta'arud ini? Apa tindakan kita? Nah, gitu ya. Nah, ini akan dibahas. Ta'arud itu ada 4 macam. Yang pertama, baina dalilaini ammaini. Baina dalilaini ammaini. Antara 2 dalil yang umum. Satu dalil ini am, dalil yang lain juga am. Ta'arud. Ini kemungkinan pertama. Yang kedua, baina dalilainil khassaini. Antara 2 dalil yang khusus. Satu ini khas, yang 2 ini khas. Ta'arud. Yang ketiga, baina amin wa khas. Terjadi ta'arud antara am dan khas. Yang keempat, baina nassaini ahaduhuma a'ammu minal akhar min wajhin wa akhassu min wajhin. Antara 2 nas, yang mana yang satu dari satu sisi dia lebih umum dari yang lain, tapi dari sisi yang lain dia lebih khusus. Jadi satu dalil ini ada sisi umumnya dibanding yang lain, ada sisi khususnya. Begitu pula yang lainnya. Terjadi ta'arud. Ini ihtimalnya. Sehingga pembahasan ta'arud ini seputarnya am dan khas. Ya. Am dan khas. Jadi bagaimana kalau dua-duanya am? Bagaimana kalau dua-duanya khas? Bagaimana kalau yang satu am, yang satu khas? Nah, bagaimana kalau yang keempat? Untuk yang pertama dan yang kedua, ya, antara 2 am atau 2 khas, ini memiliki keadaan yang sama. Arba'u halat, punya 4 keadaan. Yang pertama, langkah utamanya adalah thariqatul jama'. Kita tempuh cara menjama', mengkompromikan. Kalau tidak mungkin dijamak, maka pakai cara yaitu an-nasr. Ya, coba tempuh cara nasr. Cari ada nggak kemungkinan ada nasih dan mansuh antara 2 perkara tadi. Kalau tidak juga ditemukan, cara yang ketiga yaitu terjih. Ya, melakukan terjih. Mulai dari sisi-sisi yang menguatkan antara 2 dalil ini, mana yang lebih dikuatkan? Tanji. Yang keempat, kalau tidak mungkin itu semua di jama' tidak bisa, cara nasr nggak ada, ya, tanji juga nggak punya, maka tawakkul. Dah berhenti. Ini kalau terjadi antara 2 am dan 2 khas. Jelas. Contoh yang jama' antara 2 yang am. Ya. Dalam ayat disebutkan Allah Ta'ala berfirman, innaka latahdi ila siratim mustaqim wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh engkau wahai Nabi benar-benar lamnya ta'kid, memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, menyebutkan bahwa Nabi SAW itu punya kemampuan memberi hidayah, ya kan. Di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyatakan innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah siapa yang kau cintai, menghilangkan kemampuan memberi hidayah. Ayat yang pertama menetapkan beliau mampu memberi hidayah, ayat yang kedua menafikan kemampuan beliau memberi hidayah. Ini kan ta'aruf ya, dalam zahir, dalam pikirannya, dan mungkin dijamak. Caranya gimana? Kita bawa makna hidayah yang dimampu oleh Rasulullah adalah hidayatud dalalah ilal haq, memberi petunjuk yang sifatnya menunjukkan kepada al-haq, membimbing, menuntun, paham? Nah ini, ini mampu jelas ya, karena beliau mendapat wahyu ya kan, dan disuruh untuk menyampaikan, menerangkan ya risalah Allah ya kan. Ini yang dimampui oleh Nabi. Adapun ayat yang kedua yang mengatakan beliau itu tidak mampu memberi hidayah, maksudnya adalah hidayah itu taufik lil amal, hidayah yang bentuknya taufik untuk orang itu mau mengamalkan hidayah yang ditunjukkan tadi. Itu tidak mampu Nabi SAW, itu hanya kekuasaan Allah Ta'ala, dan itu sesuatu yang wakil ya kan. Beliau mampu memberi keterangan, petunjuk, bimbingan, arahan, tuntunan, tapi apakah beliau mampu membuat mereka semua mengikutinya? Tidak mampu. Seandainya mampu, tentulah semua manusia itu beliau apa? Inginkan semuanya hidayah ya. Karena memang cintanya kepada umat, menginginkan kebaikan untuk mereka. Tapi itu enggak terjadi. Semua di tangan Allah Ta'ala. Sampai pun paman yang paling beliau cintai, ya, Abu Talib, tidak bisa beliau membuatnya mengikuti ajaran beliau, mengikuti apa yang beliau serukan dalam dakwah. Apalagi orang selain dia ya, yang jauh hubungannya. Nah, dari sini kan tidak apa? Tidak terjadi tabrakan ya. Masing-masing dikasih relnya khusus. Nah, gitu. Kelihatannya tabrakan tapi ternyata enggak, karena relnya sendiri-sendiri. Ya kan? Nah, begitu. Ini contoh. Kalau cara nasakh harus diketahui tarikh. Ya, mana yang mutaakhir dari dua nas tadi. Jadi harus ada pembuktian ya. Karena nasakh ini ada aturannya, sudah dibahas ya di awalnya. Di antaranya harus yang nasakh ini mutaakhir dari yang mansukh. Ini harus dibuktikan dulu. Contoh yang ada adalah masalah puasa. Di awal kewajiban puasa itu ada yang namanya takhir bainal it'am wasiyam ma'a tarjih siyam. Kita diberi pilihan mau puasa apa memberikan ya fidyah atau puasa. Bersama dengan itu syariat lebih menganjurkan puasa ya, wa antasumu khairul lakum, kalian berpuasa itu lebih baik, tapi boleh milih. Jadi kalau kamu misalkan mau tani gitu atau mau nukang, hari ini Ramadan misalkan, duh gak kuat saya kalau puasa, udah saya bayar fidyah aja. Dulu di awal-awal kewajiban puasa itu boleh, yang penting sudah bayar fidyah, sudah, setelah itu dia gak puasa gak apa-apa. Nah ini dalam ayat yang pertama, aman tatawwa khairan fahuwa khairullah wa antasumu khairullah. Tapi setelah itu turun ayat yang berikutnya ya, yang sifatnya ta'inus siyami ada'an fi haqqi ghairil marid wal musafir wa qada'an fi haqqihima, menentukan yang ada puasa bagi yang tidak sakit dan tidak safar. Ini dalam bentuk ada'an, ditunaikan di saat datang kewajiban tadi. Dan bagi yang sakit atau musafir, dia tetap tunaikan tapi sifatnya qadha'an, nanti di lain waktu. Tidak ada pilihan fidyah. Paham? Dihapus itu, pilihan fidyahnya dihapus. Yang ada cuma puasa saja. Bedanya kalau yang sedang sakit atau safar, dia qadha'an. Kalau yang tidak sakit atau safar, dia adaan. Paham maksudnya ya? Kalau adaan ini di saat datang kewajiban tadi dia tunaikan. Kalau yang qadha'an itu di lain waktu. Karena halangan tadi, sakit atau safar. Nah, dan diketahui bahwasanya ayat yang kedua ini mutaakhirah dari yang pertama. Maka di sini bisa diterapkan apa? Thariqah nasikh dan mansukh. Bahwasanya ayat yang pertama ini menghapus ayat yang sebelumnya. Sehingga tidak terjadi apa? Ta'arud. Paham? Jika ada yang bertanya pada antum, bolehkah saya ini, saya kan supir misalkan, di saat Ramadan saya merasa berat kalau puasa, bolehkah saya bayar fidyah? Karena saya baca di Al-Quran itu boleh katanya. Paman tatawa akhir fahuwa khairullah wa antasum khairullah. Katanya dia dipilih, boleh. Gitu. Nah, kita kasih keterangan tadi itu. Paham ya? Itu di awal kewajibannya, Pak. Tapi setelah itu Bapak lihat baca ayat yang berikutnya. Ya. Allah Ta'ala hanya memberi satu pilihan saja, yaitu puasa. Tidak ada fidyah. Hanya saja bagi yang sakit atau musafir, dia qadha'an sifat. Ya, Bapak lihat saja. Bapak ketika nyupir ini kondisinya gimana? Lemah karena sakit, ya, artinya khawatir penyakit gitu ya. Atau kondisinya jauh safar. Kalau memang Bapak termasuk yang kategori marid atau musafir, Bapak bisa apa? Menundanya. Nanti di saat di lain waktu, di saat Bapak tidak lagi apa? Sakit atau tidak lagi safar. Gitu. Jadi kalau kondisinya supir tapi enggak khawatir penyakit atau tidak sampai jarak safar, ya kondisinya berpuasa. Nah, paham ya? Yang ditambah juga hadis Salamah Ibn Aqwa yang terkait masalah ini. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang lainnya. Tapi kemudian yang ketiga, tadi kalau tarjih, dia contohnya adalah masalah nyentuh kemaluan. Ada hadis menyatakan man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Tandanya menyentuh kemaluan itu apa? Membatalkan wudu, ya kan? Dalam riwayat yang lain, ada orang tanya kepada Nabi SAW tentang seseorang yang menyentuh kemaluannya, apakah dia harus wudu? Nah, beliau katakan apa? La, dia enggak harus wudu. Innama huwa bid'atun mink. Itu hanya satu bagian dari tubuhmu. Ya, sama kayak kamu pegang hidung, pegang telinga gitu ya. Begitu pula pegang kemaluan. Ini enggak ada sesuatu yang mengharuskan wudu. Nah, dua dalil ya. Ta'arud. Bagaimana ini? Kalau cara jamak belum diketahui bagaimana menjamaknya. Nah, tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bisa dijamak ini. Gimana nanti jamaknya? Yang mengatakan perintah wudu itu kalau nyentuhnya langsung tanpa apa pembasas. Yang mengatakan tidak batal itu kalau ada pembatas. Ini tariqah jamak yang pertama. Tariqah jamak yang kedua, ada yang mengatakan itu dilihat ada enggak dorongan syahwat. Kalau dia menentunya dengan syahwat, ya maka itu batal. Tapi kalau tidak dengan syahwat, maka itu tidak batal. Begitu. Tapi ini sebagian mereka. Ya, ada yang berusaha bagaimana tarikhah jamak ini. Terlepas dari benar atau tidaknya ya tarikhah jamak tadi, karena juga itu dikritik juga. Ya, jamak seperti itu jamak yang diterima atau tidak. Nah, terlepas dari itu. Misalkan tariq jamil tidak mungkin, nasi mansuh mungkin tidak. Tidak ada dalil yang menunjukkan yang pertama lebih terakhir atau yang kedua lebih terakhir dari yang lain. Tidak dijumpai. Itu tidak mungkin. Maka anggaplah yang pertama dan yang kedua ini tidak mungkin. Maka sudah tarjih. Bagaimana caranya mentarjih? Dilihat riwayatnya. Di sini butuh lagi ilmu hadis. Ya kan? Maratibus sihah kan tiga-tiga. Ya, pernah dibahas ya. Ini di sinilah faedahnya. Mengenal tingkatan-tingkatan keabsahan sahih hadis. Faedahnya kalau pas enggak bisa jamak, enggak bisa nasi langsung. Ya sudah, tarjih. Caranya dilihat itu dalil masing-masing. Mana yang lebih kuat atau lebih sahih daripada yang lainnya. Dan juga sisi yang lain. Di sini yang awal kata Syekh yang merintahkan wudu itu lebih rajih daripada yang tidak mengharuskan wudu. Dari sisi ahwat itu lebih hati-hati namanya, ya kan? Kan ini lebih bagus daripada bermudah-mudah ya. Kalau ada dalil yang ini menunjukkan kehati-hatian, yang satu ini menunjukkan sikap bermudah-mudah, mana yang lebih utama dalam perkara ibadah? Pilih yang lebih hati-hati. Ini kan namanya warok ya, warok namanya. Nah, sisi yang lain, dalil yang pertama itu aksaru turukon, lebih banyak jalan sanatnya itu lebih banyak daripada yang kedua. Wa musahihuhu aktsar, dan yang menguatkan kesahihan yang pertama ini lebih banyak daripada yang kedua. Ini dua sisi. Ya. Nah, bahkan hadis yang kedua ini ada yang mendhaifkannya. Gitu loh. Paham? Baik. Kemudian sisi yang ketiga, dalil yang pertama itu naqilun anil asal, memindah dari hukum asal. Hukum asalnya kan halal ya, artinya enggak batal. Hukum asalnya kan enggak batal. Dalil yang pertama ini memindah dari hukum asal, sehingga fihi ziyadatu ilm, di dalamnya ada faedah ilmu, tambahan ilmu. Ya, kalau yang mengatakan enggak batal kan itu memang hukum asalnya kan gitu ya, sehingga enggak ada faedah ilmu tambahan di situ. Tapi kalau yang pertama yang mengatakan batal, ini ada faedah tambahan. Nah, tiga sisi ini yang dikatakan oleh Syekh menguatkan dalil yang pertama. Ahwat aktsar turuqan, ya, sahihuhu aktsar, dan yang ketiga dia fihi ziyadatu ilm, pada dalil yang pertama ada tambahan ilmu yang tidak ada pada dalil yang kedua. Das. Sama nanti kalau belajar ilmu jar wa ta'dil ya, tentang si fulan, alim fulan mengatakan oh baik dia, ya baik, jadi ta'dil am, bentuk pujian yang sifatnya umum. Alim yang lainnya mengatakan kadzab, ya, dia itu pendusta. Mana yang diterima ini? Yang mengatakan baik atau pendusta? Kata-kata kadzab padanya ada apa? Ziyadatu ilm, tambahan ilmu tentunya ya. Karena kalau dikatakan baik, memang hukum asalnya seorang muslim baik, gitu ya. Jadi kalau mengatakan kadzab, ini menunjukkan apa? Dia mengetahui apa yang tidak diketahui oleh yang mentakdil. Kalau mentakdil kan kembalikan saja kepada hukum asalnya. Ya namanya muslim insyaallah baik kan gitu ya. Itu apalagi jenggotan, jubahan, pakai minyak wangi, pakai siwak, rajin sholat yang gitu. Ya baiklah insyaallah kan gitu ya. Ya hukum asalnya. Tapi yang mengatakan kadzab berarti kan dia punya apa? Punya istilahnya apa? Suatu keberanian nih. Karena ini namanya dia mengeluarkan dari hukum asalnya seorang muslimnya. Itu dia punya hujah. Kalau yang mengatakan kata ini imam yang mu'tabar ya, yang dikenal waroknya, tentu apa? Enggak sembarang ini. Ya, mesti dia punya alasan gitu. Jadi artinya dia enggak asal ngomong begitu. Paham? Sehingga pada dia ada ziyadatu ilm yang tidak ada pada yang mentadi. Ini dia contoh nanti kalau antum belajar apa? Jarh wa ta'dil. Sering itu dijumpai satu rawi dinilai oleh banyak imam. Nah, misalkan Imam Ahmad memuji, Imam Ibnu Ma'in mencela. Imam ini, nah itu gimana? Antum menilai rawi ini kesimpulannya apa ini? Diterima apa enggak ya? Karena para ulama yang menilai ini beda-beda. Nah, di sini butuh nanti ilmu jarh wa ta'dil. Bagi dalam menimbang sehingga rawi ini apakah layak diselamatkan riwayatnya atau memang tidak bisa diselamatkan. Nah itu. Baik, adapun yang keempat kata Syekh ini yang cara tawakuf itu la yujadu lahu mitsalus sahih. Enggak ada contoh yang sah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Sekarang contoh yang dua-duanya khas dengan cara jamak itu dicontohkan di sini tentang sifat haji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana disebutkan dalam satu riwayat beliau sholat duhur pada hari nahar di Mekah, hari menyembelih. Ya. Itu sholat duhurnya di Mekah. Hadis yang lain mengatakan beliau sholat duhurnya di Mina. Bukan di Mekah. Bagaimana ini? Kan dua-duanya ta'arud ya. Khusus pembahasan sholat duhur ketika hari nahar. Yang sunnah itu di Mekah atau di Mina? Dua riwayat ada. Maka bisa dijamak kata beliau. Caranya, ketika beliau sholat di Mekah, itu pada awalnya sholatnya beliau di Mekah. Tapi setelah itu beliau keluar di Madinah, apa ke Mina, dan beliau ulangi sholat zuhurnya bersama orang-orang yang ada di Mina itu. Dan ini perkara yang apa? Mungkin, ya kan? Sholat wajib dua kali. Ya. Dalam kondisi apa? Ada di situ maslahat. Jelas. Seperti juga perbuatannya Mu'adz bin Jabal. Pernah sholat bersama Nabi SAW di Masjid Nabawi. Pulang ke kaumnya, kemudian mengimami sholat yang sama dengan mereka. Paham? Ini, walaupun ini bukan jadikan kebiasaannya, tapi dalam kondisi tertentu ada maslahat, ini mungkin. Dan ini bisa terjadi. Sehingga enggak perlu dipertentangkan. Enggak masalah. Beliau sholat dua-duanya. Ketika memang di situ ada kemaslahatannya. Nah. Kemudian tariqah nasih dan mansukh. Contohkan di sini adalah masalah halalnya nikah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di awal Allah katakan dalam surat Al-Ahzab ini, "Inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afaa Allahu 'alaik." Dan seterusnya ayat. Menunjukkan wanita-wanita mana yang Allah halalkan untuk Nabi SAW. Ini diberi apa? Kelapangan. Tapi dalam ayat sesudahnya Allah katakan la yahilu lakan nisa min ba'du. Tidak halal lagi bagimu wahai Nabi wanita itu setelah itu. Ini setelah yang beliau miliki itu. Wala an tabaddala bihinna min azwaj. Dan tidak pula halal bagimu untuk mengganti. Walau a'jabaka husnuhun, walaupun perempuan itu mengagumkan kamu kecantikannya, sudah tidak boleh lagi apa? Ganti istri. Ya, atau nambah lagi. Nah, paham ini? Sehingga ayat yang kedua ini, karena kondisinya dalam urutan di suratnya itu lebih belakang, maka difahami dia mutaakhir. Jelas? Dikatakan dia nasikhah lil ula, menghapus yang pertama. Ini ala ahadil aqwal, menurut satu pendapat. Ya, enggak apa-apa sebagai contoh saja ya kan. Ingat pembahasan usul ini itu enggak khusus mendalil masalah ya. Sekedar menampilkan contoh saja. Paham? Sehingga kadang seorang penulis itu mencontohkan masalah apa masalah yang bagi dia sendiri ini enggak kuat gitu ya. Cuma enggak apa-apa buat contoh saja. Gitu, paham? Nah. Sip. Kalau tarjih, contoh yang tarjih dibahas di sini masalah Nabi menikah dengan Maimunah. Satu riwayat menyebutkan di saat itu beliau dalam kondisi halal. Halalnya ini enggak muhrim, enggak pakai ihram. Paham? Sudah tahalul gitu dari manasik hajinya. Ini riwayatnya Maimunah sendiri. Sebagai apa? Sahibatul kisah. Sementara riwayat Ibnu Abbas mengatakan beliau saat menikahi Maimunah, yang mana itu bibinya Ibnu Abbas, itu di saat sedang muhrim, masih muhrim itu. Padahal dalam aturan haji kan tidak boleh ya, tapi itu terjadi. Nah, gimana ini? Dua hari sama-sama sahih. Jamak tidak bisa, nasih mas tidak ada sesuatu yang membuka jalan untuk ke situ. Maka jalan satu-satunya adalah tarjih. Bagaimana jalan tarjihnya? Kalau hadis yang pertama yang merekannya adalah Maimunah, dia sahibul kisah, sehingga ini lebih rajih daripada Ibn Abbas. Kenapa? Karena yang namanya sahibul kisah ya, pelaku sejarahnya tadi adra biha, lebih mengerti dengan kisah tadi ya. Paham? Daripada yang bukan sahibatul kisah. Jelas? Ditambah ada yang menguatkan, yaitu hadisnya Abu Rafi yang mengatakan juga bahwa Nabi menikahi Maimunah di saat halal. Sudah. Berarti ini apa? Lebih rajih. Jelas? Adapun yang keempat sama. La yujadu lahu mitsalun sahih. Ini tariqah tawakuf ketika terjadi ta'arud. Dalam pembahasan ini belum dijumpai contoh yang sah. Baik. Sekarang bagaimana kalau yang satu am, yang satu khas? Terjadi ta'arud. Maka prinsipnya adalah satu, yaitu yukhassasul am bil khas. Yang umum ini dikhususkan dengan yang khusus. Selesai. Yaitu inilah fungsinya pembahasan am dan khas. Ya kan? Kalau terjadi ta'arud, maka yang khas ini dikhususkan dengan yang am. Sudah. Contohnya apa? Pembahasan yang sudah dibahas sebelumnya tentang masalah zakat. Disebutkan kalau tanaman itu dihasilkan dari air hujan, maka zakatnya kan 10. Nah, ini enggak melihat berapa wasak hasilnya gitu ya. Pokoknya 10. Dalil yang kedua mengatakan zakat itu kalau sudah sampai 5 wasak. Zakat hasil tani itu. Itu kalau sudah 5 wasak baru ada zakatnya. Kalau di bawah 5 wasak enggak ada zakatnya. Ini kan kesannya apa? Ta'arud ya. Yang satu harus zakat 10. Enggak ditentukan berapa hasilnya. Yang kedua mengatakan kalau hasilnya 5 wasak baru dizakati. Gitu ya. Kalau di bawah itu tidak. Maka ini jangan jadi masalah. Langsung saja dijadikan apa? Yang am ini dikhususkan dengan yang khas. Selesai. Iya 10-10. Nanti kalau sudah sampai apa? 5 wasak. Begitu kan? Selesai. Gak perlu jadi masalah kan gitu. Sekarang yang keempat, kalau ada dua nas, yang satu dia am dari satu sisi, tapi khas dari sisi yang lain. Maka ada tiga ini ya, yang bisa digambarkan. Yang pertama ada dalil ya yang menunjukkan takhsis umumi ahadihim bil akhar. Keumuman salah satunya bisa dikhususkan dengan yang lain. Kalau ada ini, maka yang am dikhususkan dengan yang khas. Ini prinsipnya, Bang. Contohnya masalah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, iddahnya 4 bulan 10 hari. Sementara perempuan yang hamil, iddahnya sampai melahirkan. Yang pertama enggak menyebutkan apakah perempuannya hamil atau enggak. Pokoknya kalau suami meninggal, ya 4 bulan 10 hari. Sementara yang kedua mengatakan kalau dia mengandung, iddahnya sampai melahirkan. Enggak peduli itu dia ditinggal mati oleh suaminya atau enggak dalam sisi perceraiannya gitu. Paham? Ini masalahnya. Nah, terus bagaimana caranya ini? Tayyib. Di sana disebutkan bahwa Subayyah al-Aslamiyah itu mengalami yang seperti ini. Dia hamil ya, kemudian melahirkan setelah wafat suaminya beberapa malam. Paham ya? Jadi pertama kali suaminya wafat. Paham? Tadi kan dia nunggu 4 bulan 10 hari ya. Beberapa hari setelah suaminya wafat, dia melahirkan. Maka Nabi SAW izinkan dia untuk menikah lagi. Menunjukkan bahwasanya demikianlah cara menggabungkannya. Paham? Karena yang pertama am dari satu sisi ya, sisi yang lain khas. Yang kedua ini bisa mengkhususkan yang am tadi. Dalilnya apa? Ini hadis Subayyah al-Aslamiyah. Paham? Sehingga harus ada dalil ketiga gitu loh. Paham ini? Jadi ada dua dalil untuk kemudian ini dijadikan sebagai mukhasis bagi yang am ini. Ini harus ada dalil ketiga. Paham? Jadi dalil yang kedua, perempuan itu iddahnya sampai melahirkan, ini mengkhususkan dalil yang pertama yang mengatakan kalau ditinggal mati suami 4 bulan 10 hari. Apa dalilnya? Hadis Subayyah. Gitu. Paham? Ini sehingga harus ada ayyakuma dalil. Harus ada dalil. Paham? Yang ketiga ini untuk diterapkan itu. Ya, takhsis umumi ahadim bil akhir. Yang kedua, kalau enggak ada dalil. Sekarang kalau enggak ada dalil. Dalil ketiga enggak ada ini. Terjadi dua dalil seperti itu, tapi dalil ketiga enggak dijumpai. Bagaimana? Maka caranya adalah tarjih. Caranya adalah apa? Tarjih. Umila birajih. Contohnya masalah tahiyat masjid. Satu hadis mengatakan kalau masuk masjid ada syariat tahiyat masjid. Dalil yang mengatakan kalau habis subuh atau habis asar itu enggak boleh sholat. Nah, gimana ini? Nah, yang pertama ada syarat tahiyat masjid kapanpun waktunya. Yang kedua, khusus ba'da subuh atau ba'da asar itu enggak ada sholat. Bagaimana ini? Maka saya katakan yang rajih di sini caranya tarjih, karena enggak ada dalil yang ketiga yang menggabungkan dua dalil ini. Caranya mentarjihnya adalah takhsis umum tsani bil awal. Keumuman yang kedua yaitu enggak boleh sholat apapun kalau habis subuh dan habis asar. Ini dikhususkan dengan yang pertama. Itu tahiyat masjid boleh kalau tahiyat masjid. Walaupun itu di waktu karohah gitu. Paham maksudnya? Boleh. apa yang merajihkannya di sini? Kata Syekh, li'anna takhsisa umum ithani qad thabata bighayri tahiyyat al-masjid. Karena mengkhususkan keumuman yang kedua itu telah tetap dengan masalah sholat selain tahiyyat masjid. Seperti misalkan mengqadha sholat wajib. Kalau kamu belum sholat subuh, orang-orang sudah baca sholat subuh, kamu belum sholat subuh, bagaimana? Ya sholat tetap kan, walaupun itu waktu karoha. Jelas? Atau kamu ketiduran, bangun asar di waktu karoha, ya tetap sholat asar. Ah, begitu pula tahiyat masjid. Nah, artinya yang enggak boleh itu yang dikenal dengan sholat sunnah apa? Mutlak, yang tidak punya, tidak punya sebab. Jelas? Nah, begitu. Ini kalau enggak ada mau apa dalil ya, caranya terjadi. Tip. Sekarang kalau enggak ada dalil, enggak ada murajih. Dalil enggak ada, dalil ketiga enggak ada, murajih enggak ada. Maka amalkan semuanya pada kondisi yang tidak ada ta'arud. Pas kondisi yang ada ta'arud, tawakkul. Nah, gitu, Bang. Artinya kayak tadi, tahiyatul masjid ya lakukan selain waktu karoha. Selesai toh. Artinya jangan sampai apa menolak salah satunya. Kalau memang tidak ada dalil yang menjamak, tidak ada juga sisi yang merajihkan, itu amalkan dua-duanya. Iya, tahiyat masjid tetap tahiyat masjid. Waktu karoha enggak sholat, tetap enggak sholat. Artinya kalau pas nanti waktu karoha, antum enggak usah masuk masjid, gitu ya. Ya nanti nanti dulu. Dan kata si Mughul, waktu karoha itu enggak lama kok, sebentar. Sehingga di waktu itu, ya antum gak usah dulu, atau kalau antum masih ya mungkin gak usah duduk. Atau gimana lah caranya ya. Yang pasti kata saya di sini di akhirnya ya, la yumkinu ta'alud baina nusus fi nafsil amr ala wajhin la yumkinu fihi al-ajma wala nas wala tarjih. Itu gak mungkin ya, terjadi ta'arud yang gak mungkin dijama, gak mungkin dinas, gak mungkin dijajah. Ini tawakuf itu loh, itu gak mungkin ya. Kenapa? Karena nusus itu la tatanaqab, tidak akan mungkin berselisih. Rasul juga telah menerangkan, telah menyampaikan semua risalah, enggak ada yang terlewatkan, Pak. Cuma kadang terjadi itu bihasabi nadharul mujtahid. Ya, itu sesuai dengan tingkat penelitian seorang mujtahid. Jadi kayak tadi sebabnya, entah itu karena kusur ilm, kusur paham, kusur bahas, ya, atau qillatul ittila'. Jelas? Selesai pembahasan ta'awud. Allah al-Suwab, Subhanallah, Alhamdulillah, Asyadu'an la'ilaha illallah, Astagfirullah.